Cinta kita bagaikan udara, tak terhitung namun sangat terasa. Bahkan kau tuntun aku untuk jadi seorang putri, tapi semua berubah sejak negara api menyerang. Apa salah dan dosa ku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jarana goyang, jarana goyang. Sayang janganlah kau akan seram, hubungan kita semula adem. Tapi sekarang kecut bagaikan asam, semarang mesem, semarang mesem. Jurus yang sangat ampuh teruji, sama-sama.